الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa yang sunnah jika seseorang menemukan batang yang berasal dari pohon arak, maka batang tersebutlah yang dianjurkan untuk dijadikan sebagai siwak, sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti menggunakan yang lainnya tidak memenuhi amalan sunnah. Naam, pendapat yang sahih dari pendapat para ulama bahwa menggunakan selain dari siwak yang berasal dari arak, hukumnya bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab terpenuhi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal membersihkan mulut dan membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat di dalam mulut tersebut yang menempel pada gigi, demikian pula pada gusi. Kemudian masalah yang berikutnya, berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah fawaidus siwak, faidah-faidah dalam bersiwak. Wa min ahammiha ma warada fil hadithi sabiq, dan di antara yang terpenting dari faedah bersiwak yang disebutkan pada hadis sebelumnya, annahu mataharatun lil fami fid dunya marwatun lirabbi fil akhirah, bahwa bersiwak membersihkan mulut atau mensucikan mulut di dunia dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirah. Dan itu telah kita sebutkan hadis sebelumnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang hal ini, membersihkan mulut dan menyebabkan datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang senantiasa bersiwak. Fayambaghi lil muslimi ayata'ada hadhihi sunnah, maka sepantasnya lah bagi seorang muslim untuk selalu menjaga sunnah ini. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan yang namanya kebersihan. Kebersihan tubuh, kebersihan pakaian, bersih dari najis, dan bersih dari kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh kita, termasuk yang terdapat di mulut kita. Maka ini bahagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim sepantasnya untuk menjaga sunnah ini. Wala yatrukuha, dan jangan dia meninggalkannya, lima fiha min fawaida azimatin, disebabkan karena bersiwak memiliki faedah-faedah yang sangat agung sekali. Waqad yamurru ala ba'dil muslimina muddatun minal waqti, dan terkadang ada sebagian dari kaum muslimin mereka melalui atau melewati sekian lama dari waktu, kasyahri wasyahrain, seperti sebulan dan dua bulan. Wahum lam yatasawwaku, dalam keadaan mereka tidak pernah bersiwak. Subhanallah. Sebulan dua bulan. Mampukah dia membuka mulutnya dalam keadaan tidak bersiwak? Imma takasulan wa imma jahlan. Apakah disebabkan karena malas atau disebabkan karena bodoh, jahil tentang hukumnya, sehingga tidak ada yang membuat dia semangat untuk melakukannya. Padahal ini bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tidak sepantasnya bagi seorang setelah dia mengetahui keutamaan bersiwak yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia melalaikannya dan dia menelantarkannya untuk mengamalkannya. Wa haula'i qad fatahum al-ajrul 'adzim wal fawaidul katsira, maka mereka ini telah tertinggal dengan pahala yang besar dan faedah-faedah yang banyak sekali dari bersiwak. Bisababi tarkihim hadhihi sunnah, disebabkan karena mereka meninggalkan sunnah ini. Allati kana yuhafidhu 'alaiha an-nabiy sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam. Di mana amalan sunnah ini senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim terbiasa meninggalkannya dengan alasan malas atau dengan alasan-alasan yang lainnya. Sampai kadang-kadang ada sebagian mereka membiarkan. Ya, sehingga ketika dia berbicara dengan yang lain itu keluar dari mulutnya bau yang kurang sedap. Dan bahkan ada sebagian mereka membiarkan sisa-sisa yang terdapat di bagian gigi, demikian pula gusinya, sisa makanan yang kadang memberikan perubahan pada giginya. Akhirnya giginya pun jadi kuning dan yang semisalnya, disebabkan karena tidak memperhatikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Dalam sekian banyak keadaan Nabi alaihissalam sangat memperhatikan perkara ini. Masuk rumah beliau bersiwak, bangun dari tidur beliau bersiwak, sebelum berwudu beliau bersiwak, sebelum sholat beliau bersiwak. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memperhatikan permasalahan ini. Wa kada ya'muru biha ummatahu amra ijab, dan bahkan hampir saja beliau memerintahkan kepada umatnya berupa perintah yang menunjukkan wajibnya bersiwak setiap kali hendak mengerjakan salat atau bersama dengan wudu. Laula khauful fit al masyaqqah, kalaulah bukan disebabkan karena kekhawatiran beliau memberatkan umat ini. Laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat. Kalaulah bukan karena kekhawatiran memberatkan umat ini, niscaya aku akan wajibkan umatku untuk bersiwak setiap kali hendak mengerjakan salat. Dalam riwayat yang lain, ma'akulli wudhu, setiap kali bersamaan dengan wudhu. Nah, sampai hampir saja Nabi mewajibkan, menunjukkan sangat ditekankannya. Termasuk di antara amalan sunnatun mu'akkadah. Wa qad dzakaru fawaida ukhra lisiwak. Dan para ulama mereka juga menyebutkan faedah-faedah yang lainnya dalam bersiwak. Minha annahu yuqawwi al-asnan. Di antara faedah bersiwak, menguatkan gigi. Sebab apabila gigi tersebut bersih, tentu dijauhi oleh kuman-kuman yang dapat menyebabkan rusaknya dan berlubangnya gigi tersebut. Wa yashuddul lithah, dan menguatkan gusi. Wa yunaqqis sawta, dan menjernihkan suara. Wa yunashshitul abda, dan menyebabkan hamba tersebut semangat, rajin dalam mengamalkan amalannya, tidak bermalas-malasan. Walhasil ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ini yakni sebahagian di antara sekian banyak dari faedah-faedah dalam bersiwak. Bahkan ada sebagian menyebutkan lebih dari 20 faedah seseorang bersiwak. Dan yang terpenting, sekedar kita mengetahui bahwa ini adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekedar ini saja faedahnya, ini sudah merupakan faedah yang sangat mulia, sangat agung, yang menunjukkan bahwa bersiwak merupakan bagian dari ibadah yang dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa apabila kita menemukan dua alat untuk bersiwak, yang pertama alat dari batang pohon arak, yang kedua kita mendapatkan sikat gigi. Nah, manakah yang lebih afdal? Tentu yang lebih afdal dengan menggunakan batang arak. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaannya, ya. Dalam banyak keadaannya. Meskipun juga apabila seorang menggunakan yang lain, terkadang menggunakan batang arak, kadang menggosok giginya dengan sikat gigi, juga telah terpenuhi amalan sunnah karena dia telah membersihkan mulutnya. Namun dari sisi yang lain, bahwa menggunakan batang arak ini memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, bahwa itulah sunnah yang sering dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa menggunakan batang siwak arak itu lebih mudah untuk dibawa. Lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Bisa dimasukkan ke dalam kantong. Ya. Bahkan ada sebagian ulama salaf itu menaruh di antara telinganya, ditaruh di sini, ya, di bawah. Kalau seperti orang sekarang bawa batang rokok ditaruh di telinga. Nah, ini siwak, batang siwak. Nah, jadi masyaallah rahimakumullah, yang seperti ini tidak bisa dilakukan pada saat seorang membawa sikat gigi, ya kan? Kalau seorang bawa sikat gigi ditaruh di sakunya jadi lucu kelihatannya. Nah, tapi kalau membawa siwak biasa, suatu hal yang masyhur, para ulama, para masyayikh terkadang mereka membawa siwak, mereka letakkan di kantongnya, tidak ada bau sama sekali. Nah, jadi ini termasuk di antara keutamaannya, sehingga memungkinkan bagi seorang untuk bersiwak pada saat hendak berwudu atau ketika hendak mengerjakan sholat. Tapi kalau sikat gigi sulit untuk dibawa ke sana kemari. Maka ini tentu merupakan kelebihan yang dimiliki oleh siwak dari batang arak dibandingkan sikat gigi. Demikian pula sebagian para dokter menyebutkan bahwa pada siwak tersebut mengeluarkan zat-zat. Ya, oleh karena itu ketika seorang menggunakannya terasa panas, terasa agak pedis. Ya. Apa kata para dokter? Ini adalah merupakan zat-zat itu yang sangat baik sekali untuk pertumbuhan gigi dan menguatkan gigi, demikian pula gusi. Dan akan membunuh kuman-kuman, ya, jarasim, yang terdapat pada mulut seseorang, pada gigi ataukah gusi seseorang. Jadi ini merupakan keutamaan tentunya, ya, bagi seorang di mana dia akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan dunianya, giginya menjadi kuat, menjadi bersih dari kuman dan bakteri, demikian pula menyebabkan datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dan itulah yang paling utama, yaitu bahwa kita bersiwak semata-mata dengan tujuan ibadah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan hal-hal yang menyangkut tentang permasalahan siwak. Berikutnya insyaallah taala kita masuk ke pembahasan tentang sunnah-sunnah fitrah. Wallahu taala a'lam bissawab. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.